بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita melanjutkan membaca syarah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada perkataan beliau, fa innal quluba wal arwaha as-sahiha majbulatun ala mahabbatil kamal wallahu ta'ala lahul kamalut tamul mutlak. Sesungguhnya hati-hati, demikian pula jiwa-jiwa yang sehat memiliki watak atau sifat mencintai kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik kesempurnaan yang mutlak. Ya, tidak ada sedikit pun cacat atau kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kata beliau selanjutnya, fa kullu wasfin min sifatihi lahu khasiyatun fil 'ubudiyyah wa injizabil qulubi ila maulaha. Seluruh sifat dari sifat-sifat Allah memiliki kekhususan dalam hal ubudiyah, dalam hal penghambaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki khususiyah, kekhususan dalam hal penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanjizabil qulubi ila maulaha. Demikian juga dari sisi tertariknya hati-hati hamba kepada maulaha, kepada kekasihnya, kepada sesembahannya ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini setiap sifat dari sifat-sifat Allah memiliki kekhususan dalam hal peribadatan hamba kepadanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Miftah dari Sa'adah sebagian cetakan pada jilid 2 halaman 90 menerangkan tentang makna khususiyah dan peribadatan hamba pada masing-masing sifat-sifat Allah. Beliau menyatakan, likulli sifatin ubudiyatun khasah. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah memiliki ubudiyah yang khusus. Hiya min mujibatiha wa muqtadayatiha. Di mana hal ini merupakan perkara yang menjadi kewajiban serta konsekuensi dari masing-masing sifat-sifat tersebut. A'ni, beliau maksudkan, min mujibatil ilmi biha wa tahakkuki bima'rifatiha. Termasuk di antara, yakni apa yang menjadi konsekuensi dari pengetahuan hamba terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta terwujudnya pemahaman hamba terhadap sifat-sifat Allah tadi. Kata beliau, wa hadza muttaridun fi jami'i anwa'il 'ubudiyyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Dan ini sesuatu yang sifatnya baku pada seluruh jenis-jenis peribadatan yang menjadi kewajiban bagi hati dan anggota-anggota badan hamba ini. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Fa'ilmu al-abdi bitafarrudi ar-rabb ta'ala bid-dharri wan-naf'i wal-ata'i wal-man'i wal-khalqi war-rizqi wal-ihya'i wal-imatati yusmiru 'ubudiyyat at-tawakkuli 'alayhi batinan. Kata beliau, pengetahuan seorang hamba dengan kemahaesaan Ar-Rabb Ta'ala dalam hal memberikan mudarat ataupun manfaat, demikian juga memberi dan menahan, menciptakan dan memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Ketika seorang hamba mengetahui hal yang demikian, kemahasaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, ini akan yusmiru lahu 'ubudiyyata tawakkuli 'alaihi batinan. Akan membuahkan peribadatan berupa sikap tawakal kepadanya secara batin. Karena sebagaimana diketahui, wa at-tawakkul ini ibadah qalbiyah. Kemudian kata beliau, wa lawazimu at-tawakkuli wa samaratuhu dhahir. Dan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutan dari sikap tawakul serta buah-buahnya, ini akan tampak. Ya. Bagaimana seorang yang memiliki sikap tawakal, di antaranya akan membuahkan sifat berikutnya, sifat yang terbukti, sifat syaja'ah, sifat keberanian. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya, yang dari ubudiyah yang khusus pada masing-masing sifat-sifat Allah. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Pengetahuan seorang hamba bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Maha melihat, demikian pula Allah Maha mengetahui, dan bahasanya tidak ada yang tersembunyi baginya walaupun hanya seberat zarrah, semut yang sangat kecil. Baik sesuatu yang hanya seberat zarrah tadi di sini, ya, bukan maknanya kalau kurang dari seberat zarrah tidak diketahui. Karena misqalu dzarrah ini adalah kadar paling kecil yang diketahui oleh manusia di masa itu. Maknanya sekecil apapun, baik sesuatu tadi ada di langit ataupun di bumi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersembunyi baginya. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang sifatnya sir, rahasia, wa akhfa, dan lebih tersembunyi lagi. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dan ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi, ya, di dalam dada. Apa buah dari pengetahuan ini? Kata beliau rahimahullah, yusmiru lahu hifdza lisanihi wa jawarihi wa khatarati qalbihi an kulli ma la yardallah. Maka ketika seorang mengimani hal-hal ini akan membuahkan pada dirinya penjagaan terhadap lisannya, demikian pula terhadap anggota-anggota badannya, bahkan terhadap apa yang terbisik di dalam kalbunya dari segala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridai. Kemudian beliau memberikan contoh berikutnya. Wa ma'rifatuhu bighinahu wa judihi wa karamihi wa birrihi wa ihsanihi wa rahmatihi. Dan pengetahuan seorang hamba dengan sifat maha kayanya Allah, maha pemurah, maha dermawan, maha baik, serta maha kasih sayangnya, tujibu lahu sa'atar rajai wa yusmiru lahu dhalika min anwa'il ubudiyati zahirati wal batinah bihasabi ma'rifatihi wa ilmi. Ketika seorang hamba mengetahui kemahakayaan Allah, maha pengasih, maha pemurah, maha penyayangnya, maka hal ini akan melahirkan, yakni sifat besarnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini akan membuahkan, yakni beragam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun yang batin yang tersembunyi, bihasabi ma'rifatihi wa ilmi, sesuai dengan kadar pengetahuan dan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya. Kata beliau, wa kadzalika ma'rifatuhu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa 'izzihi. Demikian pula pengetahuan seorang hamba akan kemahamuliaan Allah, kemahaagungannya, wa izzahnya. Demikian pula mulianya Allah Subhanahu wa taala, yuthmiru lahu al-khudu'a wal istikanah wal mahabbah. Pengetahuan dia akan kemahamuliaan, maha agung Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan sikap tunduk, istikanah, ya, menghinakan diri di hadapan Allah, wal mahabbah, demikian pula kecintaan kepadanya. Kemudian wa yusmiru lahu tilkal ahwalul batinatu anwa'an minal ubudiyati dhahirah min mujibatihi. Adanya sikap khudu, istikanah, dan mahabbah ini akan melahirkan berikutnya, yakni beragam peribadatan yang tampak dari seorang hamba sebagai konsekuensi dari sikap tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana ya insyaallah ikhwah sudah melewati pelajaran tafsir ayat surat Al-Fatihah yang ada di antara karya-karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, di mana beliau menjelaskan bahwa pada surat Al-Fatihah, ya, di situ terkandung tentang tiga pokok, ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disilakan dengan arkan ibadah, yakni al-mahabbah, ya, kemudian ar-raja wal khauf. Dari mana itu? Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Rabb atas semesta alam, ini akan melahirkan sikap mahabbah. Sikap mahabbah, Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi kepadanya segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Termasuk di antara nikmat pertama bagi seorang hamba adalah nikmat penciptaan. Dan fitrah manusia ini akan mencintai pihak yang memberinya. Ya. Ini fitrah manusia akan cinta kepada pihak yang memberinya. Terlebih kepada zat yang memberi segala sesuatu yang menjadi kemaslahatannya. Demikian pula ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka akan muncul sikap roja, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maliki yaumiddin, ya, ataupun maliki yaumiddin, bahwa dia adalah pemilik dan penguasa hari pembalasan, di mana tidak ada yang berkuasa di hari itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cabut seluruh kekuasaan dari para penguasa yang memiliki kekuasaan di dunia. Maka pengetahuan dia akan hal yang demikian melahirkan sikap khauf, sikap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini, bahwa setiap sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan dalam peribadatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari sisi tertariknya hati-hati hamba tadi kepada Allah. Ya, masing-masing sifat memiliki pengaruh yang berbeda. Sebagai contoh misalnya sifat maghfirah Allah. Ya. Maka akan menjadikan seorang hamba bersemangat untuk bertaubat dan berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.